Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih al-wabil syaib min al-kalim al-tayyib al-khamishata asyrata annahu yurisuhu zikrallahi ta'ala lahu kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum walau lam yakun fi dhikri illa hadhi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإخوة الكرام، kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib karya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan beliau masih menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan zikrullah. Beliau berkata, rahimahullah, yang ke-15, annahu yurithu zikrullahi ta'ala lah. Berzikir kepada Allah akan membuat Allah SWT juga selalu mengingat sang hamba secara khusus. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah saya, saya akan mengingat kalian. Kata Allah, fadhkuruni, berzikirlah kepadaku. Adhkurukum, aku akan mengingat kalian. Ya. Walau lam yakun fi dzikri illa hadza wa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan. Kalaulah tak ada keutamaan zikrullah kecuali ini saja, cukup hadiah. Membuat zikrullah adalah merupakan amalan yang paling utama, mulia, agung. Setiap kala kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Ya. Engkau mengingat makhluk, belum tentu makhluk mengingatmu. Ya. Engkau selalu mengingat orang yang kau cinta, belum tentu orang yang kau cinta mengingatmu. Tapi Allah Jalla wa'ala, engkau mengingatnya, dia mengingatmu. Ya, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku, aku mengingat kalian. Manakala kita menyebut Allah Jalla wa'ala nama-namanya, ya, al-husna, sifat-sifatnya al-ula, dia akan mengingat kita pula. Jalla jalaluh. Bilalah kita diingat oleh seorang raja, kita akan merasa begitu gembiranya. Raja mengingat kita. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, raja di raja. Malikul Muluk. Ya. Tentulah ini merupakan keutamaan yang begitu besarnya. Kita mau diingat oleh Zat yang Maha Pencipta, pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan neraka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbihi tabaraka ta'ala. Nabi meriwayatkan dari hadis yang dia diwetkan daripada Tuhannya Allah Tabaraka Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, man dhakaroni fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku mengingat dalam diriku. Ini menunjukkan Allah SWT dinisbatkan kepadanya sifat nafs. Kita mengingat Allah dalam diri kita, Allah mengingat kita dalam dirinya Jalla wa'ala. Berarti Allah memiliki sifat nafs. Dalam bahasa Arabnya, nafsun, bahasa Indonesianya jiwa, atau diri. Jika seorang hamba mengingat Allah dalam dirinya, maka Allah akan mengingat hamba tersebut dalam diri Allah Jalla wa'ala. Wa man dhakaroni fi mala'in. Barang siapa mengingatku fi mala'in, ketika bersama-sama orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingat mereka, ya, di sisi malaikat-malaikat sana yang banyak pula yang lebih baik daripada mereka. Ya. Ini kita sedang berzikir kepada Allah fi mala'in. Saya di sini berbicara tentang Allah Jalla wa'ala, namanya, sifatnya. Antum mendengar, bersama-sama kita belajar, meresapi apa yang disampaikan. Ini namanya berzikir fi mala'in. Kita mengingat Allah dalam kebersamaan. Ya, maka Allah akan mengingat kita ya, di hadapan malak yang lebih utama daripada mereka. Di hadapan rombongan makhluk-makhluk lebih utama daripada mereka, dialah malaikat-malaikatnya di langit. Allahu Akbar. Jadi Allah akan banggakan hamba-hambanya yang berzikir, yang mengingat namanya, mempelajari hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, syariatnya. Allah akan sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk lebih baik daripada mereka di atas langit sana. Yaitu rombongan siapa? Malaikat-malaikat. Al-mala'ul a'la. Fil mala'il a'la. Alam yang tinggi. Dunia ini alam rendah. Al-alamus sufli. Sana al-alamul ulwi. Manakala kita yang dalam dunia yang rendah ini mengingat Allah SWT, maka Allah mengingatkan kita kepada malaikat-malaikatnya, membanggakan kita kepada malaikat-malaikatnya. Fil alamil ulwi. Alangkah kecilnya alam dunia ini, tak ada bandingan dengan alam langit sana yang begitu luasnya. Cukuplah ini menjadi ya pemicu kita untuk berzikir kepada Allah selalu. Jalla jalaluh. Naam. Qala as-sabi'ata asyrata annahu kutul qalbi warrawhu. فإذا فقده العبد السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. Yang ke-16, أنه يورث حياة القلب. ذكر الله akan membuat hati menjadi hidup. Hati kita ini bisa dikatakan hidup, bisa dikatakan sakit, bisa dikatakan mati. Ada orang hidup, ada orang sakit, ada orang mati. Ya, kapan hati ini menjadi hidup? Berkata Ibnu Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, pernah berkata, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak." Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hati itu bagaikan perumpamaan ya air bagi ikan. Fakaifa yakunu halu samaki idza faraqal ma. Cobalah kau ceritakan bagaimana kondisi ikan jika dikeluarkan dari dalam air. Ikan itu tak akan pernah dia merasa tenteram nyaman kecuali dimasukkan ke dalam air. Ambil ikan lele, letakkan di darat. Ambil ikan nila, letakkan di darat. Dia akan menggelepar-gelepar ke kiri ke kanan, membalik, tak nyaman, galau sampai dia menemukan air. Perumpamaan yang begitu indah. Inilah perumpamaan hati yang hidup. Dia galau kalau tak berzikir kepada Allah. Hatinya merasa remuk redam. Hatinya merasa tak nyaman, sempit, menderita. Ya. Tahap apapun dikerjakan tak nyaman. Ibadah yang dikerjakan pun tak nyaman. Galau. Begitulah hati orang mukmin. Dia tahu ini ada yang salah dalam dirinya. Mungkin ada maksiat yang dia buat sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat dia tak nyaman dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasakan ibadah kering tanpa makna. Kenapa? Ada yang salah. Ya, mungkin kurang zikrullah, hati kita lalai. Mungkin hati kita terkena terinfeksi syahwat. Ya. Karena penyakit-penyakit itu kelalaian. Ya, penyakit hati itu syahwat. Ya, akhirnya merasa tak nyaman dengan zikrullah. Bagikan ikan tak nyaman ya berada di luar air. Sampai dimasukkan ke dalam air baru dia akan tenang. Hati ini dihubungkan dengan Allah dengan berzikir kepadanya baru akan tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Hati yang tak berzikir kepada Allah adalah hati yang lalai. Al-ghafil, orang yang lalai. Wala takunu minal ghafilin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. Hati ini adalah hati yang sakit. Bila mana berketerusan, tak diperbaiki, tak dibenahi, tak diterapi, tak diobati, hati ini menjadi hati yang mati. Hati yang mati sudahlah. Tak ada lagi padanya kebaikan. Talquzi mujakhiyah. bagaikan wadah air yang terbalik, tak lagi bisa mengukur mana ma'ruf, mana mungkar, mana bid'ah, mana sunnah, mana syirik, mana tauhid. Ya, Allahumma musta'an. Inilah hati yang sudah terbalik. Alangkah banyaknya hati manusia yang sudah terbalik dan dia tak sadar. Ya, perempuan pakai baju ketat-ketat, berbangga-bangga dengannya. Kadang pakai jilbab, tapi baju ketat, ngepres. Ya, olahraga sama laki-laki, satu lapangan, main poli, dengan baju yang ketat, walaupun sebagian pakai jilbab. Ini hati yang sudah terbalik. Perempuannya hati yang terbalik, laki-lakinya pun hatinya terbalik. Tak tahu lagi di mana ma'ruf, mana mungkar. Ya, apalagi ahlu bid'ah, jangan tanyakan. Betapa parahnya hati mereka berbalik. Ya, iya dan billah. Naam. Wala. As-sabi'ata asyrata annahu qutul qalbi war-ruhu. Fa idza war-ruhu annahu qutul qalbi war-ruhi. War-ruhi. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Yang ke-17 kutaman dzikrullah annahu qutul qalbi war-ruh. Sesungguhnya dzikrullah bagaikan makanan, dialah makanan hati dan makanan ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Apabila hamba kehilangan asupan makanan ruh ini, asupan makanan hati ini, maka samalah perumpamaannya bagaikan orang yang terhalang untuk makan. Kau lihat bagaimana orang sakit, tak bisa makan. Sakit gigi, tak bisa makan. Ya, kadang-kadang sakit komplikasi, tak bisa makan. Alangkah menyedihkan kondisinya. Ya, kadang-kadang gulanya naik, tak bisa makan banyak. Kadang-kadang mahnya naik, tak bisa makan banyak. Ya, dihalangi untuk makan. Padahal dia punya syahwat yang besar untuk mau makan. Tapi tak bisa. Kenapa? Ada yang penghalangnya, ada yang menghalanginya. Penyakit. Mungkin giginya, mungkin mahnya kambuh. Ya, mungkin demam. Ya, malarianya kambuh. Orang semacam ini dia tak akan fokus untuk makan. Terhalang untuk makan. Ciri-ciri orang mau mati ketika tak lagi bisa makan. Kalau dia tak bisa lagi makan, tunggulah. Sebentar lagi dia akan mati. Pasti. Karena orang hidup dengan makan. Ya. Begitu juga lah hakikatnya zikrullah tabaraka ta'ala. Dialah asupan jiwa, dialah asupan hati, dialah asupan kalbu. Ya, orang yang tak mengkonsumsi zikrullah bagaikan orang yang tak makan, tak mengkonsumsi makanan, lambat laun dia akan mati. Ya. Maka orang yang tak ada sama sekali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat pun tidak, berdoa pun tidak, aduh. Hancur sudah hatinya. Dia sudah menjadi bangkai. Ya. Kalbunya bangkai, mati dalam jasadnya yang hidup tanpa makna. Mereka lah famfir-famfir yang berjalan di muka bumi, berkeliaran, ya, loncat-loncat ke sana kemari. Tak ada lagi dalamnya kehidupan. Seonggok bangkai yang berjalan ke sana kemari. Zombie-zombie. Ya. Allahumma musta'an. Alangkah banyaknya zombie berkeliaran di muka bumi ini. Famfir-famfir loncat-loncat di muka bumi ini. Tapi dia tak sadar dia sudah menjadi zombie. Dia sudah menjadi famfir karena hatinya sudah mati. Ya, iya dan billah. Lalai. Apabila kita memperbanyak zikrullah dalam segala keadaan. Pakai baju zikrullah. Buka baju zikrullah. Masuk rumah zikrullah. Mau makan zikrullah. Mencampuri keluarga zikrullah. Mau tidur zikrullah. Subhanallah. Pagi zikrullah, sore zikrullah, salat zikrullah. Dalam kesendirian, kosong pekerjaan zikrullah. Luar biasa. Inilah untuk katakan, وَذَّكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا. Tiap hari ada porsi membaca Quran, zikrullah. Porsi mendengarkan ilmu, zikrullah. Porsi membaca hadis, zikrullah. Alangkah indahnya kehidupan semacam ini. Bandingkan dengan kehidupan orang lain daripada zikrullah. Tidak belajar, tak menimba ilmu, tak mendengar Quran, tak membaca Quran, tak mendengar hadis. Salat pun tidak, berdoa pun tidak. Bangkai berjalan. Nampaknya saja dia bahagia dengan harta yang dia kumpulkan, dengan posisi jabatan yang dia dapatkan. Nampaknya saja, zahirnya saja dia remuk redam. Ya, jangan dikira yang terpampang fotonya di pinggir-pinggir itu orang-orang bahagia, itu orang yang sengsara hidupnya. Wajib sengsara. Wajib sengsara. Subhanallah. Nampaknya enak Ustaz, iya, di mana-mana baliho kawan ada. Itu orang sengsara hidupnya. Apa yang dikejar? Dunia. Ya. Kalau zikrullah dia kejar negeri akhirat, tak mau dia seperti itu. Ya, orang tak mau seperti itu. Yang dia ingat mati bagaimana? Kapan aku mati? Apa bekalku? Kau tengoklah orang cinta dunia, kadang sudah 70 tahun sudah gaek, 80 tahun sibuk masih mengejar kursi jabatan. Sudah mau mati, dekat kuburan sibuk. Sudah pulang balik cuci darah pun masih juga mau sibuk mengejar dunia. Ya subhanallah, kenapa? Asupan iman yang kurang, asupan ilmu yang kurang. Semakin orang belajar tentang Allah, tentang agamanya, tentang negeri akhirat, semakin dunia ini tak ada apa-apa baginya. Ya. Bukan maknanya tak ada apa-apa, dia tak mencari, dia mencari tetap sebagaimana biasa, berikhtiar, bekerja, tapi tak di situ hatinya. Ya, hatinya di langit dia gantungkan. Dia bergaul bersama manusia, tapi hakikatnya dia sedang senantiasa bermunajat dengan Tuhannya. Ya, inilah orang-orang yang dalam kenikmatan hidup di dunia, dalam surga di dunia, sebelum masuk ke surga akhirat. Qara'ta hadratu Syekhul Islam, fadhal. Wa hadratu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marratan shalla al-fajr, thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala ila qaribin min intisafi an-nahari. ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي هذه غدوتي ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا. قال ابن القيم رحمه الله حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر. Aku pernah hadir bersama guruku شيخ الإسلام ابن تيمية. Saya lihat Ibnu Qayyim adalah murid yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang paling dekat dengan, yang paling banyak menyerap ilmunya, yang paling indah bahasanya dalam menerjemahkan ilmu gurunya. Ibnu Taimiyah punya murid-murid yang banyak, ada Ibnu Katsir, ada Imam Dzahabi. Ya. Ada yang lain-lainnya, tapi yang paling menyerap ilmunya dalam, subhanallah. Dan penjelasan yang paling indah adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia selalu menyebut gurunya, selalu. Tak kita dapati bagaimana murid-murid yang lain. Dia katakan, aku pernah hadir bersama guruku ketika salat subuh. Kemudian setelah salat subuh, dia pun duduk sampai matahari meninggi. Kemudian dia pun menoleh kepadaku dan dia berkata, hadhihi ghudwati. Ibnu Qayyim, inilah asupanku. Ini sarapanku ini. Hadhihi ghudwati. Ya, ini asupanku. Walau lam ataghadda hadzal ghadaa' la saqatat quwwati. Sekiranya aku tak mengkonsumsi sarapan ini, akan lemahlah kekuatanku. Au kalaman qariban min hadza. Atau kira-kira seperti itulah maknanya. Ayy muqayyim, inilah asupanku pagi hari. Ini sarapanku ini. Kalau aku tak mengkonsumsi sarapan pagi ini, tubuhku lemah. Kalau kita sarapan paginya lain. Sarapan paginya, ya, benar-benar sarapan pagi yang hissi, yang konkret. Roti jala, ya, macam-macam, ya, nasi gurih, itu sarapan pagi kita. Kalau tak sarapan pagi, kerja pun lemas. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, sarapan paginya adalah zikrullah. Ini kita sedang sarapan nih sekarang. Kalau kita sadari ini sedang sarapan. Kau lihat bagaimana setelah kita pulang kajian, subhanallah. Hati kita kuat, iman kita kuat. Kita siap menghadapi kehidupan dunia ini. Coba kau tak pernah lagi sarapan semacam ini, apa jadinya hidup? Apalagi tak salat berjamaah, tak mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Habis. Jadilah kita apa? Zombie-zombie berjalan. iyadan billah. Luar biasa nikmatnya ini. Apalagi sebagian kita mampu duduk tetap di sini sampai naik matahari semenggala, salat dua rakaat, itu sarapan. Itulah kekuatan kita. Ya. Kita jaga empat hal di pagi hari, Allah akan jaga hidup kita sampai sore nanti. Itu empat rakaat dalam hadis yang sahih. Empat rakaatnya adalah dua rakaat salat fajar subuh dan dua rakaat salat sebelumnya sunnah fajar. Empat rakaat ini luar biasa. Ya, awal kebaikan pagi inilah, kalau kita dapat pangkalnya kebaikan, Allah jaga sampai sore, sampai ujung kebaikan. Kalau ini lewat, lewatlah kita. Ya. Subhanallah. Naam. Faqala li marratan la atruku dzikra illa bi niyyati ijmami nafsi wa irahatiha li astaidda bi tilka ar-rahati li dzikrin akhar aw kalaman hadha ma'nahu. Berkata suatu ketika kepadaku guruku Ibnu Taimiyah, la atruku dzikra illa bi niyyati ijmami nafsi wa irahatiha. Aku tidak meninggalkan zikrullah kecuali untuk istirahat sejenak. Kadang-kadang kita baca Quran sudah berlembar-lembar terasa jenuh. Walaupun dia kalamullah nikmat. Ketika itu kita harus ganti dengan ibadah yang lain. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu kita jenuh karena kita bukan malaikat. Malaikat iya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka wajar bertasbih kepada Allah siang dan malam, tak pernah jenuh, wajar. Malaikat tak butuh kerja, malaikat tak butuh makan, malaikat tak butuh uang, malaikat tak butuh perempuan, syahwat tak butuh anak. Kita banyak yang kita butuhkan. Sesungguhnya hidup ini ikhwati fillah, rahasia hidup ini adalah pindah daripada satu ibadah kepada ibadah lain. Pindah daripada satu penghambaan kepada penghambaan lain. Itu hidup orang mukmin. Lepas ini masing-masing kita kembali kepada tugasnya, bekerja. Niat kita lain bekerja. Bekerja untuk ibadah kepada Allah. Dengannya kita memuliakan wajah kita, tak meminta-minta kepada manusia, tak bergantung kepada manusia. Ya, sesungguhnya seorang mukmin hidupnya bolak-balik dari ibadah kepada ibadah. Pindah daripada satu ibadah kepada ibadah lain. Pindah daripada ibadah zikrullah, berinfak, bersedekah, pindah daripada sedekah, bersilaturahmi, pindah silaturahmi, berbuat baik kepada istri, kepada anak. Dari satu ibadah pindah kepada ibadah lain. Ini yang kata Allah, fa idza faraghta fansab. Selesai satu ibadah, bertitilah cari ibadah yang lain. Ya, karena itulah Allah buat ibadah itu beraneka ragam. Sebagai hiburan bagi hamba, karena hamba kan jenuh. Kebayangkan jika perintah Allahnya salat saja, orang kan jenuh. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada jihad fisabilillah, berbakti kepada orang tua. Aneka ragam ini Allah bukan buat sia-sia. Supaya kita bervariasi. Kebayangkan jika dari pagi sampai sore orang-orang di perkuliahan belajar satu materi dari pagi sampai sore, dia akan jenuh. Satu jam fikih ganti, hadis ganti, sirah ganti. Ya, variasi ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Maka hidup kita kalau kamu sejenuh, bervariasilah. Temukan variasi-variasi dalam hidupmu. Ya, kalau enggak orang akan jenuh. Berapa banyak rumah tangga yang jenuh? Kenapa? Tak pandai bervariasi. Ya, perlu variasi dalam hidup ini. Allah musta'an. Di antara variasi jenuh dirubah sekali-sekali pergi bawa jalan-jalan, bawa keluarga jalan-jalan ke pantai, ke sana kemari. Ya, nanti mereka letih setelah ke pantai, mereka istirahat selesai. Ya, tapi akan kembali lagi hidup menjadi segar indah. Allahu Akbar. Kau lihatlah bagaimana Allah membuat variasi ibadah dan Allah menguji kita dengan segala macam ibadah tersebut. Ada orang yang kuat sholat tapi bakhil infak kikir. Allah uji dengan zakat, keluarkan zakatmu. Ya, Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Ya, jadi sesungguhnya hamba adalah ya, berpindah daripada satu ibadah kepada ibadah lain. Ini orang mukmin. Tak ada free bagi kita. Yang ada adalah pindah daripada satu penghambaan kepada penghambaan lain. Diuji Allah dengan penyakit, penderitaan, uang sikit, bokek, bangkrut. Ini diuji dengan penghambaan sabar. Siapakah kita menjadi hamba yang sabar? Diuji Allah ujian. Ya, diuji dengan berlimpah ruah rezeki, nikmat berlimpah ruah. Diuji dengan penghambaan syukur. Kita berpindah daripada ubudiyatus sabri kepada ubudiyatus syukri. Maka itulah sebaik-baik puasa-puasa Daud. Kenapa? Karena dalam puasa Daud menggabungkan antara ubudiyatus syukri dan ubudiyatus sabri. Sehari kita berpuasa itu ubudiyatus sabri. Sehari kita berbuka itulah ubudiyatus syukri. Dan hidup ini hanyalah antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Tergelincir istighfar. Itulah alamatus sa'adatil abdi. Tanda bahagianya hamba. Ya. Ketika tergelincir dalam dosa, maka dia berpindah kepada ubudiyatul istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba hidup di antara penghambaan kepada Allah dari satu ibadah kepada ibadah lain. Camkan. Maka tak ada bagi orang mukmin to free dalam ibadah, enggak, hanya pindah-pindah saja. Bagi dokter ke rumah sakit mengobati pasien, itu ubudiyah jika diiringi dengan niat. Ya. Senyumnya kepada orang pun ubudiyah. Kenapa? Allah ridha. Kau bandingkan dengan senyumnya pramugari, senyumnya petugas-petugas hotel, senyumnya, "Kasih Pak, sampai jumpa." Itu bukan ubudiyah. Itu kan fulus. Coba tadi kasih gaji, merengut dia. Subhanallah. Tengok ramah-ramahnya pramugari itu. "Kasih Pak, terima kasih Pak." Itu bukan ubudiyah. Kita tersenyum karena Allah Jalla wa'ala. Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada orang mukmin. Itu bukan karena masalah sosial kemanusiaan, karena itu juga ada pada orang kafir. Karena ubudiyah lillah. Bukan hanya kita berinfak, orang kafir juga kuat berinfak. Kadang mereka lebih kuat berinfak. Ya, masalahnya adalah di niat. Niat kita negeri akhirat, mereka dunia semata. Allah musta'an. Jadi inilah kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, aku meninggalkan zikrullah hanyalah untuk istirahat sejenak. Liasta'idda bitilka ar-raha lidzikrin akhar. Agar aku bersiap-siap untuk berzikir dengan bentuk yang lain. Atau kalaman hadza ma'na, atau kira-kira seperti inilah maknanya. Ya. Kita pindah dari satu ubudiyah kepada ubudiyah. Habis ini yang sempat sebentar zikrullah, berzikir, baca zikir pagi, pindahlah daripada zikir mengaji, membahas tentang Allah dan Rasulnya, ayatnya, firmannya, perintahnya, larangannya, kepada zikir pagi. Selepas itu pindah lagi kepada ibadah zikrullah dengan membaca Quran misalnya. Setelah itu pulang masing-masing pindah lagi kepada ubudiyah, mencari nafkah untuk anak istri, hidup antara ibadah kepada ibadah. Itu orang mukmin. Maka semakin panjang umurnya, semakin banyak ganjaran pahalanya, semakin tinggi derajatnya di surga. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amalannya. Inilah keberkahan umur yang Allah berikan kepada orang mukmin untuk menambah tinggi derajatnya di surga sana. Naam. As-saminata asyrata annahu yurisu jala'al qalbi min sadahu kama taqaddam fil hadis. Kamil. Wa kullu syai'in lahu sada'un wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa wa jila'uhu adz-dzikru wat taubatu wal istighfaru. Maka taqaddama hadzal ma'na. Yang ke-18 annahu yurisu jala'al qalbi min sadahu. Dzikrullah ini adalah pembersih hati dari kotorannya, dari karatannya. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana sebelumnya pernah disebutkan dalam hadis. Wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu itu bisa menjadi kotor. Ya. Segala sesuatu bisa menjadi usang. Segala sesuatu. Emas yang katanya tidak akan mungkin berkarat, tapi akan berubah. Bentuknya akan berubah, warnanya akan berubah. Semuanya. Ya. Demikian juga hati. Wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu itu ada masanya dia akan menjadi ya kotor, keruh, warnanya menjadi tak lagi indah, usang. Ya. Jika pada logam-logam akan menjadi berkarat. Ya, semua segala sesuatu. Wa sada'ul qalbil ghaflatu wal hawa. Adapun yang membuat hati ini berkarat, hati ini kotor, Hati ini ternoda adalah al-ghaflah, lalai. Ya. Dan kenapa lalai? Lalai dengan dunia dan segala macam pernak-perniknya. Lalai dengan game, lalai dengan medsos, lalai dengan istri, lalai dengan suami, lalai dengan anak, lalai dengan pekerjaan. Dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Yang pertama adalah al-ghaflah, yang kedua hawa, hawa nafsunya, syahwatnya. Ini membuat dia terhalang daripada zikrullah. Wajila'uhu, dan yang menjadi pembersih hati ini, ya, az-zikru wat-taubatu wal-istighfar. Yang menjadi hati, menjadikan hati ini kembali bersih adalah zikrullah, taubat, istighfar. Setiap hari Nabi beristighfar minimal 70 kali. Salawatu Rabbi wa salam alaihi. Dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Ini yang membersihkan hati. Sebagaimana kita tahu, kalau andai kata kita membawa motor banyak yang berkarat, disiapkan berbagai macam pembersih-pembersih karat, macam-macam modelnya. Disemprotkan, diusap, hilang karatnya. Bersihlah motor tersebut. Ya, hilang karatan-karatannya. Hati ini pun butuh pula semprotan. Tentu semprotan hati bukan sebagaimana semprotan karatnya motor, karatnya logam. Semprotan yang bersihkannya adalah zikrullah tabaraka taala. Ya. Taubat kepada Allah, istighfar. Waqad taqaddama hadzal ma'na, dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Naam. Tasi'at 'ashrata annahu yahuddul khotaya wa yudhibuha fa innahu min a'damil hasanat wal hasanatu yudhibuna sayyi'at. Yang ke-19 annahu yahuddul khotaya. Zikrullah ini akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, wayudhibuha, menghilangkannya. Tiap hari kita penuh dengan kesalahan. Banyak aja yang menyala dalam hidup ini. Kadang mata mau menyala, telinga mau menyala, tangan mau menyala, kaki mau menyala, lisan mau menyala. Banyak peluang untuk menyala, itulah kerja kita. Ya, karena kelemahan manusia. Ya, subhanallah. Zikrullah ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tadi, menghilangkannya. Fa innahu min a'zamil hasanat, karena zikrullah adalah merupakan amalan yang paling agung. Wal hasanatu yudhibna sayyi'at, kebaikan yang paling agung ini akan dapat menggugurkan, mengikis habis segala macam keburukan. Banyak dosa kita tiap hari, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepadanya. Naam. Al-ishruna annahu yuzilu al-wahsata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala, fa innal ghafila bainahu wa baina Allah 'azza wa jalla wahshatun la tazulu illa bidzikri. Ini yang ke-20, annahu yuzilu al-wahsha. Zikrullah akan menghilangkan kegalauan hati, kekeringan hati, kegelisahan hati. Yuzilul wahsha bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka ta'ala, antara Allah dan antara Tuhannya Allah, antara hamba dan antara Tuhannya Allah tabaraka ta'ala. Al-wahsyah. Wahsyah itu apa kita katakan? Kalau kita lagi tak suka dengan seseorang, lihatnya pun kita malas. Bicara dengan dia pun malas. Kalau bisa kita menghindar. Tak usah jauh-jauh, sama istri aja. Permisalan yang gampang. Ya. Kalau lagi tak pas sama istri, nengoknya pun malas. Tidur samping kita pun, memang tidur samping kita badannya, tapi jiwa kita jauh, tadi mana, dia tadi mana. Bicara pun malas. Itu bahasanya wahsyah. Apa bahasa Indonesia itu? Hah? Perasaan tak nyaman, wahsyah. Tak nyaman, nampak dia kok bisa, kok suka tengoklah dia. Itu namanya wahsyah. Ya. Zikrullah menghilangkan perasaan ini antara kita dan Allah. Wallahi, kalau kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah, biasa beribadah, kita bermaksiat, hati itu akan, subhanallah, seketika hati itu akan menjadi gelisah, Seketika hati menjadi kering, tak nyaman. Apa ciri-cirinya? Salatnya pun tak nyaman. Ya. Amal salehnya pun tak nyaman dikerjakan. Kenapa? Sedang masalah. Masalahnya apa? Dosanya. Masalahnya apa? Kelalaiannya. Masalahnya apa? Hawanya. Nafsunya. Ini semua akan melahirkan wahsyah. Ya, hubungan yang tak baik antara Allah dan hamba. Renggang hubungannya. Ya. Mungkin wahsyah hubungan tak baik lah ya. Lebih dekat terjemahannya. Hubungan tak baik. Itu namanya wahsyatun. Maka hubungan yang namanya tak baik ini wahsyah antara Allah dan Rabb. Disebabkan karena kemaksiatan hamba. Antara Allah dan hambanya. Antara Allah Rabb dengan hambanya. Karena kemaksiatan hamba, kelalaian sang hamba. Ya, karena hawa nafsunya yang dia ikuti, perturutkan. Ini yang menghilangkannya adalah zikrullah. Ya. Kebalikan wahsyah, ulfah. Dalam bahasa Arab namanya ulfah. Apa itu ulfah? Nyaman dengan orang tersebut. Nyaman bersamanya, enak ngomong dengan dia, menyambung, dia orangnya toleransi, baik. Sehingga kita selalu ingin bersamanya. Itulah namanya ulfah. Kalau lagi baik sama istri, cepat mau pulang, mau ke rumah, mau ngomong kayak pengantin baru, tak mau pisah-pisah. Itu namanya apa? Ulfah. Bertingkah kawan, banyak kali ceritanya, banyak kali lemaknya, banyak kali. Dah, ulfahnya pun berkurang. Tetul rengganglah hubungan. Itu namanya apa? Wahsyah. Kita pun dengan Allah demikian. Kadang muncul ulfah. Kapan itu? Manakala kita dekat kepadanya. Manakala kita menjauh daripada dunia ini dan gemerlapnya. Maksud menjauh bukan tak kerja ya. Hati kita enggak di dunianya lagi. Kita bekerja hanya sekedar bekerja karena kewajiban kita untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Tapi enggak di situ hati kita. Hati kita di langit kita gantungkan. Ya, nyaman, tenteram, beribadah nikmat, berinfak, berzikir nikmat. Kita sedang dalam keadaan ulfah, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, lalai, ghaflah, gila dunia, hatinya ada pada dunia ini. Ya. Ketika itu muncullah wahsyah, tak nyaman, gelisah. Ya. Ibadah tak nikmat, ini dihilangkan dengan zikrullah tabaraka taala. Ya, subhanallah, semakin banyak kita dekat kepada Allah, beribadah, berzikir kepadanya, maka tiap kali dosa-dosa meski kecil, kecil dosa tersebut, seketika itu akan langsung dia beri sinyal kepada diri kita. Eh, kau sedang berdosa loh. Apa buktinya? Kau tak nyaman ini. Kalau andai kata kita bisa baca sinyal. Subhanallah. Kalau sudah baling hati itu, tak sinyal, tak bisa. Kayak handphone sudah rusak. Sebanyak apapun sinyal, tak dapat dipantaunya. Sudah rusak dia. Ya. Sungguh Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita alamat, tanda-tanda. Ini hatimu sedang masalah loh. Tapi banyak orang tak peduli dengan masalah hatinya. Karena hatinya sudah menjadi bangkai. Kata pepatah Arab, bangkai itu kok sayat-sayat? Bangkai, enggak ada masalah. Wama lijurhin bimayitin ilam, kata pepatah Arab. Tak ada makna ya, jurh melukai sesuatu yang telah menjadi bangkai. Bangkai? Kok bedah pakai pisau? Ada bangkai ketika dibedah oleh dokter itu di otopsi. Dia menjerit-jerit. Perlukah bangkai disuntikkan kepadanya? Suntikan anestesi? Ya. Perlu? Tak perlu. Otopsi itu enggak perlu pakai suntikan anestesi. Tapi orang hidup kalau enggak habis dia. Langsung aja disayat otopsi. Wama lijurhi bimayitin ilam. Beginilah bangkai. Dilukai? Tak merasa. Begitulah bangkai-bangkai hati. Terlukai dengan maksiat, syahwat, bid'ah, khurafat, kesyirikan, kekufuran, dia tak rasa. Inilah musibah terbesar dalam hidup di dunia ini. Ketika orang hatinya telah menjadi bangkai, dia tak sadar. Ketika orang hatinya sakit, dia tak sadar. Kalau yang namanya sakit fisik, orang setengah mati mencari pengobatan. Katanya di Malaka bagus, ke Malaka. Ke Johor, ke Johor. Katanya Singapura, Singapura. Katanya di mana? Di USA sana. Ya, di Amerika ke Amerika, tak ada uang, jual semua barang, hutang-hutang, yang penting aku sehat. Kesehatan tubuh begitu penting bagi manusia, tapi kesehatan hati hanya orang-orang yang paham yang selalu menjaganya. Ya, Allah musta'an. Demikianlah ikhwatiki fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita pindah kepada ubudiyah yang lain daripada ubudiyah. Zikrullah dalam bentuk mengaji. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad.